bersama sahabat mendengar. Kau anak harapan ku yang lahir di zaman kertas. Segala sesuatu ada harga karena uang. Ya, ya, ya, ya. Kau anak tambahan ku yang besar di kandang perang. Kau harus kuat, yakin pasti menang. Sekolah lah biasa saja, jangan pintar-pintar percuma. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau. Sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk sistem. Peduli sistem dikdak atau sistem mudinya. Orang jujur hanya